sombraille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بآت أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا سهرمتي وإخواننا السلفيين أهل السنة رحمني ورحمكم الله. إذا لنجدكم كجن كتاب قواعد قاعدة قاعدة وتسلامة رفتنا حزبية sampai pada kaidah yang ketujuh. قال حفظه الله التي أوصي نفسي وإخواني بها وهي قاعدة مقررة معروفة yang saya wasiatkan untuk diriku dan untuk ikhwani semuanya adalah kaidah yang sudah ditetapkan dan ma'ruf. Walakin la budda min tikrariha, tetapi perlu kita ulang kembali. Wala bud min dzikriha, dan mesti untuk kita sebutkan. Walaupun sudah sering disampaikan, sudah sering dibahas, sudah ma'rufah muqarrarah, tetapi untuk selalu kita ingatkan kembali, yaitu luzumul ulama'i salafiyin wal bu'du an ahli al-bid'i wal ahwa, untuk selalu bersama para ulama salafiyin dan menjauh dari ahlul bid'ah wal ahwa. Sudah disinggung beberapa kali masalah ulama. Pertama, untuk berjalan bersama mereka, duduk bersimpuh di hadapan mereka, meminta bimbingan, meminta ilmu, meminta nasihat. Dan juga sudah disinggung masalah ulama kembali dalam masalah kaidah yang berikutnya, yaitu ketika terjadi fitnah, jangan gegabah, jangan lancang, jangan masuk terjerumus dalam fitnah, tetapi tunggu. Para ulama melihat wa yastanbitunahu minhu, dan beristinbat menyimpulkan perkara tadi, dan kita selamat dari fitnah. Sekarang disimpul lagi masalah ulama. Kita tetap bersama ulama, mendekat pada mereka dan menjauh dari ahlul bid'ah. Walaupun sepertinya ulama dan ulama dan ulama, tetapi berbeda-beda. Yang satu untuk menimba ilmu dari jalurnya, yang kedua untuk kita bisa mengenali mereka dengan bidang-bidangnya, dan kita tahu mana ulama yang memiliki meyizah yang seperti ini dan mana yang seperti itu. Yang ketiga juga dalam fitnah kita tetap bersama para ulama. Dan sekarang hendaklah kita bersama mereka dan menjauh dari ahlul bid'ah. Yani dari da'i-da'i yang mengajak kepada kebid'ahan atau yang diulamakan ternyata dia seorang mubtadi', hendaklah kita menjauhi. Karena bersama mereka akan selamat. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan an-nujum amanatun lis-sama. Ini bima akhrajahu Muslim di sahih. Bintang-bintang di langit merupakan pengaman bagi langit. Idza dhahabat, kalau pergi bintang-bintang itu, kalau hilang bintang-bintang itu, atas sama ma tu'ad, akan terjadi pada langit apa yang sudah dijanjikan. Dan aku adalah pengaman bagi sahabat-sahabatku. Idza dhahabtu ana, kalau aku pergi, yani wafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ata ashabi ma yu'adun, akan datang pada ashabi apa yang sudah dijanjikan. Wa ashabi, dan sahabat-sahabatku adalah amanah, pengaman bagi umatku. Idza dhahaba ashabi, kalau pergi sahabat-sahabatku, ata ummati ma yu'adun, akan datang pada umatku apa yang sudah dijanjikan. Ini fitnah-fitnah. Kenapa demikian? Karena mereka pembawa-pembawa ulama. Nabi di tengah mereka, mereka aman. Karena Rasulullah SAW pembawa ilmu dari Allah SWT. Rasulu Rabbil Alamin. Utusan Rabbul Alamin. Maka ketika Rasulullah wafat, terjadi berbagai macam fitnah-fitnah. Tetapi sahabat masih ada, walhamdulillah. Maka sahabat mengaman bagi umat sini. Begitu sahabat mereka lewat, wafat radhiyallahu ta'ala anhum, datanglah pada umat ini ma yu'adu. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, masih ada setelah para sahabat, dan tidak tersebut dalam hadis. Tetapi setelah para sahabat masih ada yang disebut dengan warasatul anbiya, pewaris pada nabi. Yani ulama, para ulama disebut dalam riwayat yang sahih sebagai warasatul anbiya. Karena para anbiya ma warasu dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi warasul ilma, mereka mewariskan ilmu. Maka para pewaris-pewaris nabi ini membawa ilmu tadi yang dibawa oleh para sahabat, maka para tabi'in membawanya dari para sahabat. Khon ibn a'azakumullah, maka dengan adanya para ulama aman. Dalam artian mereka bisa bertanya. Ketika Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahla dzikr, para ulama, kalau kalian tidak tahu. Ada ulamanya, ada marja, ada tempat rujukan. Khairul a'zamul qom muslim yang sahermat. Disebutkan pula dalam athar-athar tentang para ulama kan nujum. Para ulama seperti bintang-bintang. Kalau ada bintang-bintang, ihtajan nas. Wa idza dhahabat tahayyaru. Ulama seperti bintang-bintang. Kalau ada mereka, ihtajan nas. Manusia terbimbing. Wa idza dhahabat tahayyaru. Kalau tidak ada, kalau lenyap, bingung manusia. Bintang-bintang kalau ada, maka mereka-mereka yang di tengah lautan, mereka yang di tengah padang pasir, mereka yang di tengah hutan belantara, mereka akan tahu arah, mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan, melihat bintang-bintang. Ihtadan nas, manusia terbimbing. Dengan bintang-bintang terbimbing ke arah-arah. Wabin najmihum yahtadun, kata Allah. Dan dengan bintang-bintang mereka terbimbing. Demikian pula para ulama, kalau ada para ulama, maka manusia terbimbing. Ada yang membawa ilmu. Wa idza dhahabat, kalau pergi mereka, tahayyaru, maka mereka bingung. Sebagaimana bingungnya mereka-mereka di lautan ketika gelap gulita. Dengan awan yang pekat dhulumat ba'daha fawqa ba'd, maka mereka bingung, enggak bisa melihat arah mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Demikian pula mereka yang di hutan dan di padang pasir, bingung mereka. Dan sama manusia ketika enggak ada ulama tahayyau. Tetapi alhamdulillah kita dalam keadaan masih terbimbing dengan para ulama, dan Allah masih sisakan para ulama, hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka. Maka hendaklah kita berjalan bersama mereka dan jangan sembarangan mencari panutan. Qala, kita kembali pada kitab. Qala wal bu'du an ahlil bid'ah. Kita harus menjauh dari ahlul bid'ah, ahlul ahwa, wal bu'du anil masybuhin, dan juga menjauh dari orang-orang yang masybuh, yang tidak jelas arahnya kemana. Walladzina haulahum tahdzirat, atau mereka-mereka yang terkena sekian tahdzir dari para ulama. Aw yadhhar minhum mu'anadah lil masyayikh salafiyyin, atau tokoh-tokoh yang terlihat tampak padanya penentangan terhadap para ulama. Jauhi mereka. Kita pilih siapa yang kita ambil ilmu, siapa yang kita ambil ilmu daripadanya. Sebagaimana kata Ibn Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma jin, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama itu sendiri. Karena ilmu yang dimaksud ilmu syar'i, maka itu agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihatlah dari siapa kalian mengambil. Maka ambil dari mereka para masyayikh wal ulama al-masyhurin, yang terkenal manhaj mereka sunnah, prinsip mereka sunnah, membela sunnah dan memerangi bid'ah, maka mereka lah ulama yang sebenar-benarnya. Jauhi ahlul bid'ah, ahlul ahwa, al-masybuhin, yang tidak jelas, atau mereka-mereka yang sudah ditahdzir, sudah diperingatkan oleh para ulama dari bahayanya, atau orang-orang yang terkenal mu'anadah lil masyayikh as-salafiyyin, orang yang dikenal penentangannya terhadap ulama. Walladzina yadhhar min falatati kalamihim syai'un yadullu ala adamil ulfah, dan juga menjauh dari orang-orang yang tampak dari ucapannya kalau mereka tidak punya ulfah kepada para ulama. Enggan, enggak suka dengan para ulama. Wa hadza amrun muhim. Maka kaidah ini pun perkara ini perkara yang muhim, perkara yang penting. Li'anna ba'd asy-syabab qad yaltaf haula syakhsin ma wa hadza syakhs laysa bisalaf. Karena kadang-kadang seseorang, bahkan syabab, para pemuda salafiyin, berkumpul di sekitar satu orang, syakhsin ma, yang ternyata orang tersebut bukan salafi. Wa yudhhir as-salafiyyah, tetapi menampakkan salafiyah. Apalagi kalau orang itu bukan orang Indonesia, orang Arab dengan berbahasa Arab, langsung jadi syekh di sini. Semua berkumpul. Apalagi kalau bawa dinar atau dolar, membawa sumbangan dana, kumpul semua. Kifu syekh, lahu syekh, syekh. Qul ibn a'azakumullah, yataf haula syakhsin ma, yang ternyata dia laysa bi salafi, wa yudhil salafiyah, hanya menampakkan diri saya salafi. Mahmud khalaf dulu, astagfirullah al-azim, ketika datang ngaku salafi dan dakwahnya adalah salafiyah, dan kita akan mengembangkan dakwah salafiyah di Indonesia, butuh bantuanmu untuk kita membuat yayasan. Qul ibn a'azakumullah, termasuk saya terfitnah di dalamnya, mengira benar-benar salafi. Subhanallah. Tsumma yaltaqu haula syabab fayurabbihim ala ma yuridu min al-fitan wal mihan. Akhirnya syabab, para pemuda tadi yang berkumpul pada orang tersebut, dibimbing, ditarbiyah yang ternyata tidak menginginkan dakwah salafiyah, tetapi menginginkan fitan wal mihan, fitnah-fitnah dan mihnah-mihnah. Tsumma yanshaqu 'ala salafiyyin, akhirnya salafiyin terpecah. ويصبح الصف السلفي في ذلك المكان قسمين فاكثر, akhirnya salafiyin di tempat tersebut menjadi dua golongan, dua kelompok. Datang orang Arab berjenggot, wah salafi, ngaku salafi, nyampaikan bantuan, kamu perlu berapa, kamu perlu berapa. Setelah itu menyampaikan dars, tausiah, nasihat dan seterusnya. ternyata tiba-tiba berubah salafi menjadi dua golongan. Fanabilin a'azakumullah kisnaini fa'aktar, dua golongan bahkan bisa lebih. Jadi tiga, jadi empat. Fa'idhan limadha ana aqa' fi hadhal amr, ana atlubul ilma indal ulama'i salafiyin au man zakkahum. Kalau begitu, kenapa saya sampai pada masalah ini? Karena aku mencari ilmu dari para ulama salafiyin atau dari orang-orang yang mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari para ulama salafiyin. Au man dhahara wa 'urifa wa bana amruhu annahu salafi, atau orang-orang yang tampak jelas zahirnya dalam keadaan dia seorang salafi yang dikenal, wa yad'u ila manhaj as-salafi, dan mengajak kepada manhaj salaf, wa la yujad hawlahu tahdhirat, dan tidak ada padanya tahdhir, ini tidak terkena tahdhir apapun. Ini yang kita ingin belajar dari para ulama atau dari orang-orang yang ditazkiyah oleh para ulama atau dari orang-orang dari para dai yang terbimbing oleh para ulama yang terus berhubungan dengan para ulama. Ini khonilun a'azakumullah jalan selamat. Tidak lain. Wa hadhihi al-qa'idatu aidan muhimmah. Maka kaidah ini pun kaidah yang sangat penting, li'annana naqul, karena kita katakan la syakka annal insan idza arada an yashrab al-ma' yashrab al-ma' as-safi. Ini perkara penting karena manusia secara umum kalau ingin minum pasti dia akan milih air yang benar-benar jernih, bersih, tidak terkontaminasi dengan kotoran apapun, tidak tercampur dengan berbagai macam. Pengen sehat, enggak pengen terkena penyakit-penyakit. Hatta la yusab bi amrad al-fattakah al-munawwad, sehingga tidak terkena penyakit-penyakit yang merusak, apalagi mematikan. Fanaqul, maka kita katakan kadzalik, demikian pula fil ilm, demikian pula dalam ilmu. Wa huwa ahammu minal ma, mencari ilmu lebih penting, lebih penting, lebih penting daripada sekedar minum air. Air kotor kamu cuma sakit dan sakit badanmu. Tetapi kalau kami ambil ilmu dari sembarang orang, bukan badan yang rusak, tetapi agama yang rusak, mana lebih berbahaya? Ayuhuma asyad khataran, mana lebih berbahaya, rusak badan atau rusak agama? Subhanallahi wa bihamdih, kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan sampai musibah kami pada agama kami. Artinya musibah pada dunia kecil, musibah pada harta, pada badan kecil, tetapi musibah pada agama ini musibah yang benar-benar musibah. Musibah kullu musibah adalah musibah fi dinina. Panat Allah, la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Qulibilin a'azakumullah, artinya bahwa kita mencari ilmu, pilih yang jernih, pilih yang bersih dari sumber air yang terpercaya. Wa ahammu min at-ta'ami wasyarab, dan ilmu ini lebih penting daripada makan dan minum. Li'annal mar'a yahtajuhu daiman, karena seseorang sangat butuh kepadanya terus menerus. Naqul anna afdal ilmu safi min ahlihi al-ma'rufin bi safa'il manhaj wal 'aqidah huwa al-wajib syar'an. Mengambil ilmu yang bersih, jernih dari ahlinya, dari sumber-sumbernya yang ma'rufin, yang terkenal kebersihan akidahnya, yang terkenal kebersihan manhajnya, yang terkenal kebersihan ilmunya, ini wajib syar'an. Wajib syar'an. Apa dalilnya kalau syar'an? Sangat-sangat-sangat banyak. Allah menyatakan fas'alu ahli dzikri. Tidak bertanya sembarangan. Ahli dzikr yang dimaksud adalah ulama yang benar-benar ulama al-amilin. Masih dikatakan lagi oleh Allah, inna ma yashallahu min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang memiliki khasyah adalah para ulama. Artinya para ulama yang memiliki khasyah itulah yang seharusnya kita tanya pada mereka. Fanabidina azakumullah, yang bersih akidahnya, yang bersih manhajnya. Wa huwal aslam fil bu'di an amrah, dengan ini kita selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. wa syubhatiha dan syubhat-syubhatnya, wa anil wuqu'i fil fitan dan selamat tidak sampai terjerumus dalam fitnah-fitnah. Lidzalikal katsir minasyabab yanharif wa yadhil bisabab 'adami mura'ati hadzal bab. Oleh karena itu banyak para syabab, ikhwan-ikhwan kita terjerumus dalam penyimpangan, inhiraf, ternyata karena tidak memperhatikan bab ini. Tidak memperhatikan bab ini karena mereka lancang, gegabah, pergaulan bebas dengan segala macam manusia, bahkan ngaji sembarangan, ambil dari sana dari sini, yang penting kan kita ambil kebaikan dari mana saja. Qul inna a'udzubikumullah. Kalian minum air, cari yang bersih. Ketika kalian mengambil ilmu, kenapa enggak cari yang bersih? Padahal masalah ilmu lebih penting daripada air, daripada makanan. Barakallahu fikum. Lidzalikal katsir. Oleh karena itu kebanyakan mereka-mereka yang inharafa 'anil thariq, yang menyimpang dari jalan ini, kebanyakan karena tidak perhatian masalah ini. Was-salafi yabta'id 'anil mubtadi' ad-dhal. Seorang salafi adalah orang yang menjauh dari al-mubtadi' ad-dhal, dari ahli bid'ah wad-dhalalah. Hadza wadihun. Ini sangat jelas. Lakin la yabta'id 'an man dhaharat minhu umurun muribah وعمن حضر منه العلماء وإن كان ينظر السنة إلا أن العلماء معه في رده وفي مطالبته بالرجوع عن الباطل وفي بيان لأخطائه وزلاته فإن المرأة في هذه الحالة الأسلم له والأفضل أن يبتعد. هذا صلى الله عليه وسلم يوم من جودة أهل بدعة ما شاء الله تتابي tidak menjauh dari orang yang padanya ada perkara-perkara yang masybuhah, yang tidak jelas, yang muribah, yang meragukan. Wa amman hadhara minhu al-ulama, dan tidak menjauh dari orang yang sudah diperingat oleh para ulama. Hati-hati dari orang ini. Padahal menjauh dari ahli bidah ni salafi, masya Allah. Tapi kepada yang ini, para ulama sudah menyatakan ini orang bermasalah, ini orang fihi syai, tidak hati-hati. Wa in kana yadhhar sunnah illa anna al-ulama ma'ahu fi rajjih. Walaupun orang itu menampakkan sunnah, walaupun orang itu menampakkan sebagai seorang sunni cara zahirnya, ucapannya, hanya saja para ulama ittafaqu fi rajjih, sepakat mereka untuk membantah orang ini. Ikhwan fillah na'azakumullah, dan para ulama sepakat fi mutalabatihi birruju', sepakat untuk meminta orang ini untuk rujuk. Anil batil, mencabut ucapannya yang batil. Wa fi bayan li aqtarihi, dan untuk menerangkan kesalahan-kesalahannya dan menerangkan zallatih, menerangkan ketergelincirannya. Kamu harus cabut ucapan ini. Kamu terangkan, kamu terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kamu sebarkan. Fa innal mar'a fi hadhihi al-halah al-aslam wal afdal an yabta'id. Maka seorang semestinya yang lebih selamat dan lebih afdal untuk berhati-hati pula dari orang yang seperti ini. Kenapa? Para ulama sudah memperingatkan ini orang memiliki sekian kesalahan. Dan sedang dituntut oleh para ulama, hendaklah kamu rujuk, hendaklah kamu cabut. Maka tentunya kita menjauh. Kita khawatir. Nanti air saya kotor, saya sakit. Maaf. Nanti. Sampai ada kejelasan dari para ulama. Qul inna a'udzubikumullah fa kama qala ahlul ilm, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahlul ilm, as-sahih al-ghunya 'anil dha'if. Kata para ulama yang sahih itu cukup. Enggak perlu yang dha'if. Hadis-hadis yang sahih mencukupi. Ghani ghunyatun 'anil dha'if, sudah mencukupi dari yang dha'if. Enggak perlu. Oh, ini walaupun baik, tapi yang sahih itu cukup. Tidak perlu yang baik. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kama naqul, sebagaimana kita katakan juga, wal ulama salafiyyin fi kutubihim wa asyrafihim ghunyatun. Para ulama ahli sunnah salafiyun, dalam kitab-kitab mereka, buku-buku mereka, sudah cukup. Tidak perlu dari yang meragukan tadi, yang masybuhah tadi. Ghunyatun an ahli al-bid'ah wal ahwa. Maka ucapan para ulama, kitab-kitab para ulama, nasihat para ulama cukup. Enggak perlu dari yang lainnya. Wa 'anil majruhin, dan mencukupi pula. Enggak perlu yang majruhin, enggak perlu orang-orang yang majruh, yang sudah terbantah, yang sudah ditahdzir, yang sudah diperingatkan dari bahayanya. Wa ghuniyatun 'anil mutalawwitin al-mutalawwinin ghunya. Masih kata Syekh Ahmad Bazmul, ucapan para ulama cukup. Mencukupi, enggak perlu yang majruhi, yang sudah dijarah, enggak perlu mutalawwitin, yang sudah kotor dengan berbagai macam masalah-masalah yang para ulama sudah menuntut untuk cepat dicabut. Wal mutalawwinin, dan yang mutalawwin, sebentar begini, sebentar begitu, sebentar begitu, sebentar begini. Mari bidin a'azakumullah, cukup ucapan para ulama, cukup bimbingan mereka. Tapi kan kita ambil kebaikannya. Apa yang kita dapatkan dari para ulama, dari kebaikan-kebaikan cukup? Apakah kalian kira kurang? Harus ditambahi dari mereka-mereka yang mutalawwinin, mutalawwisin. Ma nahtaju lahum hadha dinullah. Mana al-abfi? Kita tidak butuh pada yang dhaif, yang du'afa. Kita tidak butuh pada yang majruhin, yang mutalawwinin, mutalawwisin. Hadha dinullah. Ini agama Allah. Mana al-abfi? Kita tidak main-main dalam masalah agama. Al-insanu yus'al yawmal qiyamah an hadzal amr. Manusia akan ditanya masalah ini nanti. Yawmal qiyamah. Wa yatruku at-ta'assub lil ashkhas. Tinggalkan ta'assub pada fulan wa fulan, pada syakhs, pada pribadi fulan dan pribadi fulan. Qul bi na'azukum Allah. Rasulullah SAW menyatakan dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim, kata beliau, "Man qatala tahta rayah 'ilmiyah yaghdab li'asabah aw yad'u ila 'asabah aw yansur 'asabah faqutil faqitlatuhu jahiliyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berperang di bawah bendera 'ilmiyah, kesukuan atau kekelompokan, marah karena asabiyah, mengajak karena asabiyah, membela karena asabiyah, kalau dia terbunuh, itulah tubuh jahiliyah. Maka dalam keadaan dia matinya mati jahiliyah. Qanibirina azakumullah. Ini namanya dakwah jahiliyah. Ajakan-ajakan jahiliyah. Pokoknya fulan adalah begini dan begini. Saya tidak mau dulu. Sudah ada nasihat dari para ulama, sudah ada nasihat dari para jahil, sudah dibuktikan penyimpangannya dan seterusnya dan seterusnya. Tetap asabiyah pokoknya. Ini khulilina azakumullah, ilmiyah. Ini yang dikatakan dakwah jahiliyah, ajakan-ajakan jahiliyah. Dan dakwah jahiliyah muntinah, busuk. Muslimin yang sahur al-majj. Disebutkan dalam hadis lain. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan, laisa minna man darab al-khudud wa syaqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan dari golonganku, kata Nabi, mereka-mereka yang memukul-mukul pipinya, merobek-robek bajunya ketika menatap kematian. Wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan mengajak dengan ajakan-ajakan jahiliyah. Pada suatu hari terjadi pertikaian antara seorang Ansar dan seorang Muhajir. Ada pertikaian. Yang Ansar memanggil, ya lal Ansar. Yang Muhajirin memanggil, ya Muhajirin. Maka Nabi SAW ketika mendengar mereka seperti itu, yang ini manggil golongannya, yang ini manggil golongannya, maka beliau menyatakan, abi da'wa jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah, mengajak dengan ajakan-ajakan jahiliyah, wa ana baina adhurikum, sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian? Da'uha fa innahu muntinah. Da'uha, karena sesungguhnya itu busuk. Qanibina azakumullah. Da'uha, tinggalkan, karena itu adalah busuk. Kita sampaikan al-haq, ini yang benar, ini yang salah. Kita sampaikan al-haq, ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Kita sampaikan al-haq, qala ulama, berkata para ulama. Jawabannya, iya, memang kamu maunya dari Jawa saja kan? Apa kaitannya dengan Jawa dan Sumatera? Apa kaitannya Jawa Sumatera dengan Sulawesi? Apa kaitannya dengan itu? Dakwah jahiliyah. Tidak ada kaitannya dengan itu sama sekali. Qala bina'azakumullah. Kita Jawa, kita bukan Jawa, kita Sumatera, kita bukan Sumatera. Buang itu. Abidahul jahiliyah wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntina. Jauhi itu muntina, busuk. Kana min na'azukum minkum muslimin sahramati. Tidak peduli siapakah dia. Kalau dia dalam keadaan ternyata menyimpang dari jalan yang lurus, terkena syubhat hizbiyah, termakan, maka kita dengarkan nasihat para ulama. Di antaranya apa disebutkan tadi, kita menjauh. Apakah sebangsa atau satu keluarga, satu suku, ataupun satu daerah, ataupun ada hubungan apapun, semuanya akan kalah hubungan itu kalau urusannya dengan agama. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kita akan ditanya nanti yaumul qiyamah tentang ta'assub kita pada fulan wa fulan. Kita sampaikan hujjah pada si fulan bahwa ini fulan begini-begini. Jawabannya bagaimanapun juga dia saudara saya. Ikhwan fillah na'azakumullah, sedih saya. Wallah sedih, tersayat hati ini. Apa kaitannya dengan masalah itu? Apakah itu saudaramu, bapakmu, anakmu, mizanmu? Apa urusannya dengan masalah agama ini? Salah tetap salah, benar tetap benar. Barakallahu fikum. Wa yatrukul fitnah aw ma yantabihi nafsah, maka hendaklah seorang ahli sunnah memperhatikan kaidah yang ketujuh ini. Jauhi fitnah dan jauhi pula ma yuftin nafsah. Jauhi apa yang membuat fitnah pada dirinya. Yaitu mereka-mereka al-majruhin, al-mutalawwinin, wal-mutalawwidin, wa yanzanna anna indahu ilman kathira, walaupun kita menduga bahwa dia memiliki ilmu yang banyak. Wa yanzanna anna indahu ilman kathira, walaupun kita menduga, tapi ini sepertinya punya ilmu yang banyak. Walaupun. Apalagi kalau ternyata ilmunya dangkal, lebih-lebih lagi. Wa hadha yaquduna ila al-qa'idah at-taliyah. Dan prinsip ini yang sudah kita pahami mengajak kita untuk ke kaidah yang berikutnya, yaitu yang ke-8. Wa hiya an na'lam jami'an anna sahibal haqq al-mutamassik bihi kabir. Pemegang kebenaran yang kokoh di atas kebenaran, mereka orang yang mulia. Wa anna sahibus sunnah al-mutamassik biha, memegang sunnah yang berpegang dengannya, as-sair ala manhaj as-salafi, yang berjalan di atas manhaj salaf, juga kabirun bil haq, mereka besar, mereka mulia. Alladhi yasiru alaihi wa huwa ala khairin 'azimin bi idznillah, maka siapa yang berjalan di jalan itu, maka dia ala khairin 'azim bi idznillah ta'ala. Ini ukuran yang syar'i, ini ukuran yang sunni salafi. Mengukurnya dengan al-haq. Siapa yang memegang kebenaran, maka dia yang mulia. Kalau tidak memegang kebenaran, maka dia dalam keadaan terjatuh. Walakaramah. Fa'alaikum warahmatullahi. Ketika pernah saya di tempat Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali, berapa tahun lalu, ada yang bertanya tentang seorang yang dia termasuk salah satu dari hayah kibaril ulama, tapi membela Said Qutb, membela jamaah tabligh, membela. Ditanyakan, kata beliau, la wala karamah, saya tidak peduli, la ubali wala karamah. Mengucapkan dengan tegas, masya Allah, bahwa siapapun dia, kalau dia terjatuh dalam perkara ini, maka kita menghindarinya, kita menjauhinya, wala karamah. Qul inna a'udzubikumullah hai akibarul ulama, apalagi cuma seorang dai yang kemudian yusyawish yulawith, mengotori, membuat kebingung masyarakat dengan berbagai macam syubhat, kemudian ada ucapan para ulama, cukup itu, kita jauhi dia, kita hindari, kita jaga hati ini. Al-bidah khattafah, jangan sok, jangan terlalu pede, kita enggak akan terbawa, kita ambil yang kebaikannya saja. Jangan. Para ulama kibar, a'immah, yang ilmunya jauh di atas kita jauh, mereka diajak bicara oleh al-bidah menutup telinganya. dan memberitakan kepada anaknya, tutup telingamu, usyut, tekan lagi. Sampai kemudian dia pergi, dilepas, dan dikatakan, kalau mereka berbicara kepada kamu, lakukan seperti itu. Jangan dengarkan ucapannya. Khamilina azakumullah. Bukan kemudian diajak manusia untuk menghadirinya, hadirilah. Ada seorang yang hebat dalam berbicara, bagus, retorikanya hebat. Khamilina azakumullah. Tanggung jawab dia di hadapan Allah. Bagaimana? Habis itu lancang. Menyatakan bahwasanya tidak akan ditanya di kubur. Fulan bagaimana. Khamilina azakumullah akan ditanya di nanti yaumul qiyamah. Akan ditanya, bukankah datang kepada kamu pemberi peringatan? Bahwa ini berbahaya. Bagaimana? Bagaimana dengan ayat ini? Allah katakan, alam yatikum nadir. Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Mau jawab apa kalian? Ulama sudah memperingatkan dari orang ini. Tetapi dia tidak ikut. Tidak dengar. Dan kemudian terbawa fitnah. Kemudian diazab yaumul qiyamah. Apa alasannya? Tidak tahu. Alam yatikum nadir. Tidak bisa jawab. Kecuali, qalu bala. Qad ja'ana nadirun fakadzabna. Iya. Telah datang kepada kami pemberi peringatan, tetapi kami mendustakannya. Kami enggak percaya. Qulna a'udzubikumullah. Nadir, pemberi peringatan, peringatan dari bahaya syirik dan bahaya kaum musyrikin. Tentunya juga peringatan dari bahaya kebid'ahan dan para mubtadi'in. Ahlul bid'ah yang menyebarkan dan mengajarkan kesesatan-kesesatan. Qala dikatakan sebaliknya wa anad wa asar ala batilihi fa huwa saghir anna man khalafa alhaq, adapun yang menyelisihi kebenaran wa anad dan menentang wa asar dan terus menentang di atas kebatilannya fa huwa saghir, maka dia kecil, rendah, hina, wala karamah, tidak ada kemuliaan. Orang karamah, jangan khawatir menjatuhkan dia, jangan khawatir. Katakan yang hak adalah hak, bahwa dia salah, dia menyimpang. Wa in kathura ilmuhu, walaupun banyak ilmunya. Fayukhad minal awal, wala yukhad minal thani. Ambil dari golongan yang pertama tadi, jangan ambil dari golongan kedua. Orang yang di atas kebenaran, maka dia kibir. Adapun yang menyelisihi kebenaran, saghir. Kecil, rendah. Maka ambil dari mereka para kibar, jangan ambil dari mereka para sighar. Fayukhad mimman kana 'alal haqq, ambillah dari mereka yang berada di atas kebenaran. Wala yukhad mimman inharafa 'anil haqq, dan jangan ambil dari mereka yang menyimpang dari kebenaran. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, kaidah yang ke-8 berkait dengan kaidah yang ke-7. Ke-7 memilih guru, pemilih sumber-sumber ilmu. Yang kedua, kita mengenali mana yang pantas dimuliakan dan mana yang tidak pantas dimuliakan. Siapa yang pantas dibela dan siapa yang tidak pantas dibela. Jangan dibalik. Al-Qaidatul Tasi'ah, kaidah yang ke-9. وهي قاعدة مهمة أوصي نفسي وإخواني. Kaidah yang juga penting yang aku wasiatkan untuk diriku dan juga untuk ikhwani, untuk saudara-saudaraku. وهي أن يحاسب المرء نفسه في أقواله وأفعاله فأحيانا يأتي الشيطان للواحد منا ويجعله يخوض في أمر يتكلم فيه فيتكلم في أشخاص أو في بعض إخوانه انتقاما لأمور شخصية بينه وبينهم في صورة الذب عن المنهج السلفي. Kaidah yang ke-9 perlu diperhatikan. Ini banyak terjadi tengah kita. Hendaklah kita yuhasib nafsah, masing-masing mengoreksi diri, masing-masing introspeksi tentang ucapannya, perbuatannya, sikap-sikapnya. Apakah sudah benar sesuai dengan sunnah, sesuai dengan manhaj salaf? Kenapa demikian? Kita harus waspada terhadap diri kita sendiri. Lianna ahyanan yati syaitanil wahidi minna. Karena kadang-kadang syaitan datang kepada salah seorang kita. Wa yaj'aluhu yaqutu fi amrin. Kemudian diajak oleh syaitan untuk masuk dalam satu perkara yang dibicarakan, yang akhirnya kamu terbawa untuk membicarakan pribadi fulan dari saudara-saudara sendiri salafiyin ahli sunnah, intiqaman li umurin syakhsiyah, yang ternyata hanya membalas dendam pribadi. Ini mengerikan. Urusannya masalah utang piutang, kok sampai urusan manhaj? Urusannya masalah ketersinggungan pribadi, tiba-tiba takdir-takdiran. Ini khonidina azakumullah, hati-hati. Jangan mengatasnamakan agama hanya masalah dendam pribadi. Jangan mengatasnamakan sunnah hanya karena masalah jengkel secara pribadi. Jangan mengatasnamakan manhaj salafi kalau hanya urusan masalah pribadinya sendiri. Qala, dikatakan intiqaman li umurin syakhsiyah bainahu wa bainahum. Ternyata dia berbicara tentang si fulan dan si fulan hanya karena urusan pribadi antara dia dengan mereka. Fi suratid dab an manhaj salafi. Dalam gambaran saya membela manhaj salaf. Ini manhaj salaf akan rusak. Akan terjadi penyimpangan kalau orang-orang yang seperti dia. Kenapa? Dia utang sama saya, gak bayar-bayar. Qadirin a'azakumullah. Kemana bicaranya? Kemana kenyataannya? Qala. Adapun qadirin a'azakumullah, sebelum kita kembali pada kita. Adapun masalah hutang piutang. Kalau mereka dalam keadaan du'usratin, kesulitan untuk membayar, fanadiratun ila maisarah, kata Allah. Tundalah sampai dia mampu. Tundalah sampai dia mampu. Fa anta faddaqu khairun lakum. Dan kalau kamu mau mensedekahkan, menyebarkan, itu lebih baik. Itu nasihat bagi orang yang punya piutang. Nasihat bagi orang yang berhutangnya. Matlul ghaniyyi dhulmun. Matlul ghaniyyi dhulmun. Orang yang tidak mau bayar hutang dalam keadaan punya, ghani, maka itu adalah kezaliman. Hati-hati. Jangan sembarangan. Matlul adalah menunda pembayaran hutang. Matlul ghaniyyi, orang yang cukup, orang yang mampu, tapi menunda. Kenapa sampai besar? Wahid sahih niyatahu. Maka setiap satu dari kita masing-masing memperbaiki niatnya. Wa yuraqibullah, dan memperhatikan Allah, mementingkan Allah. Wa la yadhlim ikhwana, dan jangan membolimi saudara-saudaranya sendiri ahli sunnah. Wa ya'lam annahu law kadzaba aw adhara. Maka setiap satu dari kita masing-masing memperbaiki niatnya. Wa yuraqibullah, dan memperhatikan Allah, mementingkan Allah. Wa la yadhlim ikhwana, dan jangan membolimi saudara-saudaranya sendiri ahli sunnah. Wa ya'lam annahu law kadzaba aw adhara khilafa yubtin fa inna Allah ya'lam dhalik. Hendaklah dia menyadari, hendaklah dia tahu bahwa kalau dia berdusta atau dia menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dalam hatinya, Allah tahu. Ini harus diperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah mengawasi. Kalau engkau berdusta, engkau mengatasnamakan sunnah, mengatasnamakan manhaj salaf, padahal hanya urusan dendam pribadi, hati-hati. Fa inna Allah ya'lam dzalik, kesungguhnya Allah tahu itu semua. Fa innana najid anna katiran min al-fitan allati tahsul baina asy-syabab qad yuharibuna asy-syakhs wa yurduna 'alayhi. Karena ikhwanuddin a'azakumullah, kita dapati kebanyakan apa yang terjadi dari fitnah-fitnah di tengah salafiyin ahli sunnah, yang terjadi di tengah-tengah syabab, kadang yuharibuna asy-syakhs wa yurduna 'alayhi, memerangi si fulan dan ini punya pembela, yang sana punya pembela. Wa hadza syakhs indahu aqta, orang ini memiliki kesalahan-kesalahan. Kana yumkin an tu'alaj, padahal kesalahan-kesalahannya bisa diperbaiki. Kesalahan-kesalahan yang bisa diperbaiki. Bi hikmatin wa rifqin, bisa diperbaiki dengan lemah lembut, bisa diperbaiki dengan hikmah. Wa yusahhir al-wada' duna an yashad 'alayh. Bisa diperbaiki dengan tidak mengeruhkan suasana, bisa seharusnya. Tidak perlu an yashad, enggak perlu menjadikan sesuatu jadi besar. Disikapi dengan sikap yang keras, hatta yaq'an fi, hingga dicerca, dijatuhkan kedudukannya. Wa yukharraj min as-salafiyah, jadi keluarkan dari salafiyah, dia bukan salafi dan seterusnya. Fadhibina a'azakumullah qawmun sami'a sarana. Hati-hati. Jangan hanya pembelaan pribadi engkau menjatuhkan orang lain. Adapun apa yang berkaitan dengan pribadi kita, sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ta'amul bil umur allati yaqa' fiha ba'd asy-syabab aw yaqa' fiha ba'd man yudhhir 'alaihi iradatu al-haq wa ma yablugh fil mu'anadah wal israr 'ala al-batil wa 'adam qabul al-haq مبلغا يدل على خذلانه وعلى بعده عن الحق كحال الحلبي أو باشه وأو باشه قل ابن عزكم الله. Maka dikatakan ta'amul yang seperti ini adalah ta'amul التي يقع فيها بعض الشباب, yang sering terjadi pada syabab terjumus padanya. أو يقع فيها بعض من يظهر, atau terjatuh padanya orang yang menampakkan kebenaran atau yang menginginkan kebenaran. Wa ma balagha fil mu'anadah wal israr, dan apa yang memang terjadi pada beberapa orang mu'anadah, penentangan, wal israr, dan terus menerus di atas kesalahannya, alal batil, wa adam qabulil haq, dan tidak mau menerima kebenaran, yang menunjukkan itu adalah khudlani, menunjukkan rendahnya dia dan menunjukkan jauhnya dia dari kebenaran. Kahalil halabi faubashihi, seperti keadaan halabi dan sejenisnya. Dan Ali Hasan al-Halabi. Khonibidin a'azakumullah, kalau perkara-perkara masalah-masalah pribadi bisa diselesaikan dengan baik, selesaikan. Tidak perlu sampai terjadi menjatuhkan kehormatan dan sebagainya. Tetapi kalau sudah diperingatkan, mu'anid, menentang, wa israr, dan terus menerus di atas kesalahannya, tidak mau dinasehati, bahkan menentang para ulama, maka inilah yang harus kita hati-hati daripadanya, seperti al-halabi wa al-bashi. Al-qaidatul asyarah, kaidah yang ke-10. Minal umuril muhimmah, termasuk perkara yang penting juga. Al-ilm, kaidah yang 10 sangat pentingnya, yaitu al-ilmu. Kathirun minas salafiyin salafiyun, lakin ma yataqaddam fil ilmi. Kebanyakan mereka-mereka yang mengaku salafi adalah seorang salafi yang tidak menambah ilmu. Ini menyedihkan. Dan ini sungguh sangat berbahaya, atau dihadapannya akan muncul berbagai macam fitnah dan dia terjerumus. Ya. Karena enggak punya ilmu, enggak punya bentengnya, enggak punya tamengnya. Banyak mereka-mereka yang mengaku ahli sunnah salafi, hanya namanya, istilahnya, dan pakaiannya. Tetapi dia ma yata'allam, tidak belajar, enggak ngaji, enggak menimba ilmu dari para ulama. Ma yaqra' kalam al-ulama al-ma'rufin, enggak mau membaca kitab-kitab para ulama yang dikenal keilmuan mereka. Ma yasma' li ashrutatihim, enggak mau mendengar nasihat mereka atau kaset-kaset mereka, rekaman-rekaman mereka. Al-ilm nahnu nahtaj ilayhi. Ilmu kita semua ahli sunnah perlu dan membutuhkannya. Enggak ada seorang pun dari kita yang tidak butuh ilmu. Qanibidina a'azakumullah. Yang namanya ilmu adalah yang menuntun kita kepada kebenaran. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka dia akan dibimbing oleh Allah jalannya menuju surga. Karena dengan ilmu akan terang jelas jalannya. Adapun tanpa ilmu, maka akan gambar jalan tadi suram, enggak jelas mana jalannya. Kayaknya ini, kayaknya itu. Mereka-mereka inilah yang sering diombang-ambingkan fitnah. Mereka inilah Ahlus sunnah yang enggak ngaji, salafiyin enggak mau menimba ilmu, mereka inilah yang sering diombang-ambingkan oleh syubhat, diombang-ambingkan oleh mereka al-majbuhin, diombang-ambingkan oleh para da'i-da'i hizbiyah. Kena syubhat sedikit bingung, kena syubhat sedikit bingung. Qul inna a'udzubikumullah, la nahtaj bihajatin ilaih. Kita sangat butuh pada ilmu. Lianna al-ilma bi'idnillah fihi al-khasyah lillah. Yang namanya ilmu bi'idnillah memiliki khasyah. Akan menjadikan pemiliknya memiliki khasyah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma yakhshallahu min 'ibadihi al-ulama. Yang akan takut pada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Wa fihi ma'rifatul haqq min al-batil. Dan dari ilmu pula akan diketahui mana hak mana batil. Wa bi tafasilihima, dan juga mengetahui tentang rinciannya, mana rincian kebatilan-kebatilan, mana rincian kebenaran-kebenaran, mana rincian yang hak, tahu dengan ilmu. Maka alhamdulillah, dengan ilmu dia selamat dari berbagai macam tipuan-tipuan dan fitnah-fitnah. Ini masa-masa fitnah. Masa-masa sudah munculnya a'immatul mudhillin, tokoh-tokoh penyesat umat. Wa fihi ma'rifah kaifa ta'budullah, dan dengan ilmu kita tahu bagaimana beribadah pada Allah. Wa fihi, dan padanya juga ada ma'rifah kaifa nata'amal ma'al ahdath wal masyakil. Ada dalam ilmu bagaimana sikap kita untuk menghadapi kejadian demi kejadian, masalah demi masalah. Ada satu kejadian, orang yang berilmu tahu bagaimana harus bersikap. Orang yang jahil walaupun mengaku ahli sunnah, bingung. Gimana kita? Dan menularkan kebingungannya pada orang lain. Gimana kita? Tidak tahu. Kita juga bingung. Tanya lagi pada yang keempat, terus bingung semua. Demikian pula ketika terjadi perkara-perkara besar di sebuah negeri. Bingung mereka. Atau masyakin, muskilah-muskilah. Akan bingung mereka. Tapi dengan ilmu, na'rif kaifa nata'amal ma'al ahdath wal masyakil. Katsiran min al masyakil allati hasalat bain al syabab tajid marja'uha lil jahl. Seringkali kejadian yang terjadi di tengah-tengah para pemuda ahli sunnah salafiyin, seringkali penyebabnya adalah kebodohan. Al jahl bil ilmi syar'i, bodoh tentang ilmu syar'i, enggak ngerti tentang ilmu syar'i. Aw ittiba'il hawa, atau karena mengikuti hawa nafsu. Ini penyebab masyakil, penyebab muskilah, penyebab terjadinya berbagai macam pertikaian-pertikaian, fitnah-fitnah. Ternyata dua ini masalahnya. Wa imma hawa, wa tsani ashadda min al-awwal. Yang pertama, tidak mengerti ilmu syar'i. Akhirnya serampangan, terjadi fitnah-fitnah. Atau yang kedua, yang lebih mengerikan, al-hawa. Kalau yang pertama jahil, tinggal diajari. Imma jahilun fayu'allam. Tetapi kalau hawa, bukan tidak tahu dia, tidak mau. Dia tahu yang benar, tapi karena ada hawa nafsu, tidak bisa. Kenapa? Karena dia rugi secara dunia. Nanti saya akan dijauhkan, saya akan dijatuhkan, saya akan dicerca, saya akan begini, akan begini. Nah, ditentang sama dia kebenaran. Ini hawa. Maka dua perkara ini adalah sumber masyakil, sumber permasalahan, sumber fitnah di syabab ahli sunnah dan juga di tempat-tempat lain. Adapun al-jahil, maka ini yang sedang kita bahas. Hendaklah belajar, belajar, belajar, sehingga fitnah-fitnah tadi semakin reda. Karena sama-sama berilmu, sama-sama tahu, sama-sama ngerti. Jangan masalah perkara yang kecil mereka ribut karena enggak ngerti. Dianggap besar yang kecil, sedangkan yang besar dianggap kecil karena jahil, karena bodoh. Dan juga termasuk penyebab dari masyakil yang terjadi di tengah-tengah mereka adalah i'jabu kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan ini termasuk hawa. I'jabu kullu nafsin bi ra'yihi, masing-masing merasa bangga dengan pendapatnya sendiri. Ini betul kok, menurut saya ini yang hak. Kama fi hadis Anas, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Talatun muhlikatun, tiga yang akan membinasakan. Yang pertama hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Kedua syuhun muta', kebakhilan yang dituruti. Yang ketiga i'jabul mar'i bi nafsihi, yang ketiga kebanggaan seseorang dengan dirinya sendiri. Bangga diri. Bangga dengan pendapatnya sendiri, merasa hebat dengan kepintaran kepalanya. Merasa hebat dengan pendapat-pendapat pribadinya. Ini muhlikat, membinasakan. Faqad naqulu, faqad taqulu lahu wa tansahuhu la yasma. Bisa jadi kau nasihati dia, kau berikan padanya peringatan, sampaikan kepadanya dalil-dalil, la yasma, enggak akan dengar. Kenapa? I'jab bi nafsih, na'udzubillah. I'jab bi nafsih. Ah, kamu tahu apa? Saya kan lebih pintar dari kamu. Pendapat saya lebih cemerlang dari kamu. Hatinya mengatakan seperti itu. Sehingga kamu ngomong tidak didengar. Kamu ngomong apapun dia tidak peduli. Kenapa dia i'jab bi nafsih? Dia merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Merasa bangga dengan pendapatnya sendiri. Merasa hebat dengan ro'yunya. Maizma. Tidak akan mendengar orang yang seperti ini. Baliyakululah. Bahkan akan berkata kepada kamu dengan kalimat la. Ana arakaka. Tidak. Saya berpendapat seperti ini. Mau apa? Ini pendapat saya. Masyaikh yang berbicara. Disampaikan kepadanya. Jawabannya sama. Itu kan ijtihadnya Syekh Rabi. Ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Bagaimanapun juga. Menurut saya, mereka ahli sunnah. Mau apa? Khalas. Mentok. Mau apa lagi? Dikasih hujjah, dikasih dalil, dikasih nasihat dari para ulama, jawabannya menurut saya ini i'jab bi nafsih, merasa bangga dengan ro'yunya sendiri. Azakumullah. Anta man hatta tara, kata kamu siapa berpendapat begini begitu? Hal anta indaka min al-'ilm ma tuhassin bihi nafsak? Kita katakan pada mereka, kamu ini siapa? Apakah kau punya ilmu yang bisa menjaga pendapatmu itu? Dijaga, dilindungi dengan ilmu. Wa tahmiha minaz zalal wal khata. Dan kamu bisa menjaganya dari bahaya-bahaya, dari ketergelinciran-ketergelinciran. Illa man rahimallah lanajid. Tidak ada. Kita tidak dapati. Kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka ikhwan ibn a'azakumullah. Jangan lancang, jangan bangga diri. Jangan merasa pendapat saya yang benar. Yakin pendapat saya paling benar. Kamu siapa? Ngaca. Bercermin. Kalau enggak punya, saya belikan. Ngaca. Lihat siapa kamu. Siapa dirimu. Dan bandingkan dengan mereka para ulama. Bi'ilmihim. Wa wara'ihim. Wa akhlaqihim. Wa zinnihim. Ukur. Ukur dirimu. Siapa kamu? Barangkali dia enggak pernah bercermin. Kasihan. Kau muslimin yang terhormati. Fal ilmu amruhu muhim. Maka yang namanya ilmu, perkaranya sungguh sangat penting dalam manhaj salaf. Manhaj salaf dengan ilmu enggak akan terpisahkan. Orang yang menyatakan saya mengikuti salaf, tapi enggak pernah ngaji bagaimana jalan salaf, ya berarti pengakuannya dusta. Kamu dari mana mungkin bisa ngikut salaf kalau enggak tahu bagaimana salaf? Bagaimana mungkin akan ngikut salaf kalau kamu enggak pernah ngaji bagaimana jalan salaf? Bagaimana jalan sunnah? Mengaku ahli sunnah tapi enggak pernah mempelajari bagaimana jalan sunnah. Hayat, hayat. Jauh sekali. Ba'id. Syatani bainahumah. Berbeda antara keduanya jauh. Qulibinna a'azakumullah. Kalau dia ingin menjalani jalan salaf, ingin mengikuti sunnah, ingin mengikuti manhaj ahli sunnah, maka hendaklah dia mempelajari. Ngaji. Belajar. Dengan berbagai macam wasilah yang disunnahkan. Dengan membaca kitab, dengan mendengarkan kaset, dengan menghadiri majlis-majlis ilm, dengan mendatangi para ulama, dengan mendatangi pengajian para asatidzatul kiram. Qana bin narazukumullah qom muslimin zahrmati. Ya ahli sunnah. Al-ilm, al-ilm. Ilmu muhimun jiddan fil manhaj salafi. Bahkan itu adalah satu alamat yang sangat jelas. Satu meizah. Kelebihan ahli sunnah, kelebihan salafiyun adalah ilmu. Kalau kelebihan sudah enggak ada, ya sama dengan yang lain. Sama dengan ha'ula. Hizbiyin. Ngajinya berita, berita, berita, berita. Fulan naik, fulan turun, fulan dipecat. Fulan jadi penguasa, fulan turun. Qadamina a'azakumullah kumusim yang sahur mati. Kembali kepada ucapan beliau, Syekh Ahmad Bazmul, hafizahullah. Wa nahwu dhalik. Qala fal ilmu. Maka yang namanya ilmu firrudud, ilmu tentang bantahan-bantahan para ulama, itu juga ilmu. Ya Qadamina a'azakumullah, saya ulangi. Al-ilmu fi al-rudud, al-ilmu fi qira'ati abwab al-ilm, fi at-tauhid, al-ilmu fi al-fiqh, itu ilmu semuanya. Mempelajari tauhid, ilmu, mempelajari fiqh, ilmu, mempelajari bantahan para ulama terhadap ahli dhalal, ilmu. Siapa yang mengatakan bahwa itu kajian fitnah, berarti dia tukang fitnah. Itu bukan kajian fitnah, kajian ilmu. Rudud, rad ala ahli al-bid'ah, rad ala ahli al-ahwa, rad ala al-jahmiyah, rad ala al-khawarij, rudud ala haulah al-hizbiyin. Ini ilmu. Maka siapa yang mengabaikan ilmu ini, berarti dia dalam keadaan tidak mengerti tentang keutamaan ilmu. Dan tidak tahu tentang keutamaan ilmu dalam bentuk rudud. Ketika dikatakan kepada Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah, tentang apakah benar ucapan yang menyatakan bahwa rudud itu cukup 5 menit al-masih saja. Kaget dia. Hah? Siapa yang ngomong seperti itu? Kitab-kitab para ulama at-tarwah rudud. Bahkan kitab usul ahli sunnah rata-rata ditulis oleh para ulama dalam rangka membantah. Usul ahli sunnah. Usul. Mereka bukan ahli sunnah. Ini bukan mereka. Kana bin azakumullah. Baca. Apa itu bukan rudud? Masya Allah, apalagi akidah salaf ashabul hadis, Imam Sabuni. Setiap satu poin membantah. Setiap satu poin membantah. Setiap satu poin membantah. Dari awal sampai akhirnya rudud. Kitab ditulis tebal rudud. Kana bin azakumullah. Kitab-kitab para ulama, kitabnya Imam Bukhari, Khalq Af'alil Ibad, juga membantah Qadariyah yang tidak mengimani takdir. Ditulis oleh beliau tentang masalah takdir khusus untuk bantah mereka. Qul inna a'azakum Allah, maka rudud ahlul ilmi ilmun. Bantahan para ulama itu ilmu. Karena mereka membantah bukan dengan ra'yu, mereka membantah bukan dengan pikiran sendiri, mereka membantah dengan ilmu, dengan hujjah. Yang kalau kamu membacanya, walhamdulillah, ketika ada masalah, kamu bisa jawab. Oh, ingat bantahan Syekh. Karena mereka itu kaset yang diputar ulang. Yang pernah dibantah oleh masyayikh ketika itu, terulang lagi hari ini. Tinggal buku kita yang dulu, bantahan-bantahan para ulama yang lalu, dibuka kembali, sama. Tidak berbeda. Sehingga siapa yang mengkaji, yang dulu mengkaji rudud para ulama, tidak bingung menghadapi fitnah ini. Gampang. Kenapa sudah tahu? Oh, ini bantahannya ini. Ini bantahannya ini. Ini bantahannya ini. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa nahwu dhalika minal umur. Dan lain-lainnya dari perkara-perkara ilmu yang harus dipelajari. Ilmu fiqh, ilmu tauhid, dan termasuk rudud ahlul ilmi terhadap ahlul bid'ah. Alladhi yahtajuha al-mar'u fi ibadatihi. Ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan oleh seseorang untuk beribadah kepada Rabbnya. Fi yaumihi wa laylatihi. Untuk ilmu. Kaidah yang berikutnya. Al-hadi asyar. Yang ke-11 dan ini yang terakhir. Akhtimu biha kalami. Aku tutup ucapanku. Wa illa fal kalamu kathirun jiddan. Kalau tidak, sesungguhnya banyak pembicaraan masalah ini, masih ada yang perlu sampaikan. Tapi kita tutup sekian saja sebagai ringkasnya. Wa kana yanbaghi an nakun an takun hadhihi alqa'idah fi bidayati hadhihi alqawa'id. Kaidah yang ke-11 ini sepantasnya, kata beliau sendiri, diletakkan di awal. Tetapi kita akhirkan belakang. Pertama, kata beliau, perkara yang kulluna na'rifuha. Perkara yang sesungguhnya kita semua tahu. tetapi perlu diingatkan terus. Dan biasanya kalau disebut terakhir, ingat terus. Kalau di awal, terlupakan dengan yang berikut yang berikutnya. Apa itu? Kira-kira al-ikhlas, keikhlasan. Qanibina azakumullah, ini sangat-sangat penting. Bahkan ini di awal harusnya. Sebagaimana kata penulis sendiri, hafizahullah, ala wa hiya al-ikhlas wa tawajjuh lahu bid-du'a, keikhlasan dan harapan kepada Allah dengan doa. Qanibina azakumullah, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan tersesat. Meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindung dari fitnah-fitnah, ini penting. Jangan berupaya dengan semaksimal mungkin tapi lupa doa. Berusaha maksimal tapi terus berdoa. Doa pada Allah Subhanahu wa taala perkara yang paling penting. Qala ad-du'a an ya'simuna min al-fitan. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan kita dari fitnah-fitnah, wa an yahdiyana ila siratal mustaqim, dan hendaklah Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, wa an yuwaffiqana lil haqq, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dengan kebenaran, ke dalam kebenaran, wa yubaiduna anil khilaf, dan semoga Allah menjauhkan kita dari pertikaian dan perselisihan, wa su'alillahi taala fi misli hadhil umur, dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara seperti ini. Fa inna nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yasta'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minan nifaq wasyiqaq, dari kemunafikan, dari perpecahan. Kana yas'al rabbahu at-tsabit, dan Nabi meminta at-tsabit, kekokohan dalam agamanya. Rasul, wa huwa nabiy, dan beliau nabi, tapi minta kekokohan. Kita lebih pantas, kita lebih-lebih lagi sangat rawan dalam masalah ini. Maka mintalah, tsabbitna ala dinik ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas kebenaran, di atas ketaatan kepada Engkau. Qul inna a'udzubikumullah, dan berdoa sebagaimana disebutkan dalam hadis ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Ya Allah, bimbing aku pada apa yang diperselisihkan padanya dari kebenaran dengan izin Engkau. Jadi melihat perselisihan, faedah-kaedah tadi kita pakai, minta bimbingan para ulama, mencari ilmu dari mereka, berhati-hati, jangan gegabah, jangan lancang terjerumus dalam fitnah, sampai doa ihdina lima tulifa fihi minal haq, ya Allah bimbinglah kami pada apa yang diperselisihkan dari kebenaran, biiznik, dengan izinmu, innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Engkau ya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Kau kehendaki ke jalan yang lurus. Panabirin a'azakumullah, doa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, ya Allah terangkan pada kami, jelaskan pada kami yang hak adalah hak, dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan terangkan kepada kami al-batil adalah batil, dan bantu kami untuk menghindarinya. Ini doa yang mengandung pengakuan bahwa kita di bawah kekuasaan Engkau. Mengandung pengakuan, ya Allah, bahwa kami tergantung apa yang Kau takdirkan. Kami hanya bisa berusaha, tapi Engkau yang menentukan. Dan juga doa yang mengandung pengakuan bahwa saya tidak tahu, saya bodoh. Ya Allah, saya enggak ngerti, kalau tanpa bimbinganmu aku enggak bisa memilah dan memilih. Ihdina, bimbing aku ya Allah. Panabirina azakumullah, beda dengan mereka-mereka. Dengan mereka-mereka yang tadi yakin benar dalam keadaan tidak punya ilmu. Yakin ini yang benar dalam keadaan bertentangan dengan ucapan para ulama. Itu namanya sotam. Sudahlah, aku. Kalau kamu belum paham, doa pada Allah, minta ya Allah terangkan pada aku kebenaran. Terangkan mana yang hak, mana yang batil, agar aku bisa mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan. Lau ji'na nadarna ila ba'd salafi najid annahu la yatawajjah ila Allah bis su'al an yakhruj min al fitan, Kalau kita melihat pada salafiyin, kita dapati kebanyakan mereka tidak kembali kepada Allah dengan doa. Lupa untuk meminta agar diselamatkan dari fitnah-fitnah. Lupa untuk meminta agar dikeluarkan dari gelombang-gelombang fitnah. Fatajiduhu yatamanna. Kita dapati mereka hanya berangan-angan. Kita salafi, kita pasti selamat. Kita ahli sunnah, kita pasti selamat. Kalau salafi enggak ngaji, enggak doa, enggak berusaha, enggak berdoa, bagaimana mungkin akan selamat? Itu umniyah. Namanya angan-angan. Beda antara angan-angan dengan roja. Roja, harapan, itu pasti ada usaha. Pasti akan ada doa. Itu namanya roja. Tetapi kalau kita akan selamat, kita akan selamat. Tetapi tidak ada doa, tidak ada usaha. Itu umniyah. Itu hanya angan-angan. Wa an yaf'al wa an yarud. An yakhud. Qulibina azakullah. La, la. Tidak demikian. Al-mas'alah mahiya tamanni. Masalahnya bukan dengan angan-angan. La tamannau liqa'al adu. Al-fitan adu wal-mar. Qulibina azakullah. Jangan berangan-angan. Apalagi berangan-angan untuk masuk, berbuat begini dan membantah dan sebagainya. Sudahlah. Jangan kamu berkhayal. Kamu bisa hebat membantah. Sabar. Kamu sadari dirimu. Bahwa engkau talibul ilm. Atau di bawahnya. Atau di bawahnya. Talibul ilm. Maka hendaklah engkau meminta bimbingan para ulama. Tanya kepada mereka dan doa kepada Allah arinal haqqa haqqa warzuqna warzuqna sinaba, atau berdoa dengan ihdini biidznik. Doa. Jangan terlalu pede dengan pendapat sendiri. Dan juga la tamannau liqa'al adu. Jangan kamu berharap bertemu musuh. Sebagaimana dalam hadis la tatamanna liqa'al adu, tetapi idza laqitumu fathbutu. Oka maqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jangan berharap bertemu musuh. Tetapi kalau bertemu musuh, jangan bodoh. Kokohlah di tempat. Fitnah-fitnah, itu juga musuh. Jangan sok berani. Jangan berharap bertemu fitnah. Doa sama Allah, jangan sampai kita terbawa dengan fitnah-fitnah tersebut. Jangan berharap kamu jadi jagoan di fitnah tersebut. Jangan. Kamu mau dikatakan penakut, tidak apa-apa. Kamu mau dikatakan, alah kamu ini tidak berani, tidak apa-apa. Mau dikatakan kelinci, tidak apa-apa. Terserah mereka. Yang jelas, kita bukan takut pada siapapun. Takut pada Allah SWT kalau salah berbicara. Takut pada Allah kalau salah menentukan. Sehingga kita tidak berharap bertemu musuh. Tetapi kalau kita bertemu dengan takdir dari Allah, fasbutu. Kokohlah di atas sunnah. In laqita fathbut alal haq. Tetaplah kokohlah di atas kebenaran. Biluzumil ulama al-kibar. Dengan tetap bersama para ulama kibar. Walbu'du anil fitan. Dan menjauh dari fitnah-fitnah. Bi'adamil khawdi fiha kama sabak. Dengan tidak masuk ke dalamnya. Sebagaimana telah lewat. Lakin an yatamanna hadal amr hadha min su. Min su'id tasarruf. Tetapi kalau dia berangan-angan pingin ketemu fitnah, kemudian bisa bantah. Wah, oh, saya akan dikenal nanti. Ini khudidun a'azakumullah. Angan-angan yang jelek. Itu su'ut tasarruf, perbuatan yang jelek. Wa an la yas'alallah an yuthabbitahu 'alal haqq. Atau dia tidak meminta pada Allah, tidak berdoa untuk tetapkan hatinya, tidak merasa khawatir kalau dia menyimpang. Ini juga kesombongan. Para ulama berdoa. Padahal mereka alim. Memiliki perangkat untuk selamat. Tapi tetap berdoa, jangan sampai kami terbawa fitnah. Jangan sampai kami tersesat dan sampai kami menyimpang. Rasul bahkan, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, berdoa juga. Ihdina limakhtulifa fihi minal haq. Maka kalau ada seorang yang terlalu pede, kemudian tidak berdoa, merasa pasti menang dan seterusnya, ini juga kesalahan. Wa an la yas'alallah an yaj'alahu ya'ni minal amilin bil haqqi wal ba'idin al mubta'idin anil batil. Atau kalau tidak meminta pada Allah untuk dijadikan sebagai orang yang mengamalkan kebenaran dan jauh dari kebinahan dan jauh dari kebatilan. Annahu khalalun. Orang yang seperti ini adalah orang yang jelek yang memiliki penyakit padanya. Kekeliruan. Fa'ala salafiyin. Umuman. Maka kepada seluruh salafiyin secara umum. an yatawajjahu ilallah, hendaklah mereka bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, bergantung pada Allah, merengek di hadapan Allah dengan ilhah, meminta pada Allah Subhanahu wa taala ayyahdihum, meminta untuk terus dibimbing dengan hidayah kepada kebenaran. Wa an yuthabbitahum alaih, dan agar dimantapkan oleh Allah di atas kebenaran ini. As'allah an yanfa'ani wa iyyakum bima qulna wa bima sami'na, wa as'aluhu an yaj'ala hadzal kalam hujjatan lana la hujjatan alaina, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa barakallahu fiik. Amin. Sallallahu inna kuna barakallahu fiikum. Kalau ada pertanyaan silakan. Sampai jam berapa? Tapi kok? Tapi kok deh? Sampai juga. Berapa menit lagi? Pertanyaan. Karena khawatir saya berangkat ke Malang, kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasannya apabila terjadi perselisihan pertikaian dengan seorang teman. Bagaimana sikapi teman yang tidak mau diajak rujuk kembali kepada saat yang kenal keilmuannya? Mohon penjelasannya. Khamilina azakumullah. Nasihat kepada mereka, mereka sangat penting dan terus jangan berhenti. Dinasehati dengan satu nasihat, dengan dua nasihat, dengan satu orang, orang lain ikut menasehati. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya. Dan doakan temanmu dengan kebaikan, dengan hidayah. Ada seorang ustaz yang selalu menjelekkan asatidah salafiyin lainnya, menyendiri dari asatidah salafiyin dan para manunya, tidak mau atau enggan untuk menghadiri ta'lim daurah asatidah salafiyin dan sebagainya. Alhamdulillah, sudah terjawab dalam kajian kita tadi bahwa seorang itu bersama ulfahnya. Enam. Kepada siapa ulfahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah harus dilakukan terhadap seorang yang baru mengenal sementara masih menyimpan majalah-majalah, memiliki majalah? Kalau dia baru mengenal salaf, berikan prinsip-prinsipnya. Sampai baru kemudian ketika kamu anggap dia dalam keadaan sudah paham tentang prinsip tersebut, kamu katakan bahwasannya yang menyelisih prinsip ini diantaranya haulail hizbiyin, dan di antara majalahnya majalah yang ada di rumahmu itu. Nah, sehingga suatu saat harus disampaikan pada waktu yang tepat tentunya. Jangan panjang-panjang. Hari ini singkat saja, waktunya sedikit. Apa nasihat untuk orang yang berpikiran bahwa salafi itu orang yang merasa benar sendiri, picik dan suka mengkotak-kotak? Qanibina a'azakumullah. Yang kita yakini bukan merasa benar sendiri, tetapi merasa yang paling benar adalah salaf. Adapun kita sedang meniti jejak mereka. Ada yang ngajinya sedikit, ada yang ngajinya banyak, ada yang baru selangkah, ada yang dua langkah, berbeda-beda. Bahkan ada di antara kita yang baru pengakuan saja, tapi belum membuktikan kesalafiahannya. Tetapi yang paling benar adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Ini keyakinan salafiyin ahli sunnah. Maka orang tadi berarti tidak kenal, tidak paham apa itu makna salafiyin dan salafiyah. Khalilullah umum, setahu saya Dan yang saya dengar dari masyayikh wal ulama, yang namanya darurat itu qadar bi qadariha. Darurat itu diukur dengan kadarnya. Apakah memang sudah terpaksa atau belum? Sedangkan alhamdulillah tidak ada yang maksa untuk bikin sekolah-sekolah umum. Siapa yang maksa? Tidak ada yang maksa. Maka pengakuan daruratnya batal. Panjang-panjang sekali. Afwan, Ustaz, tolong jelaskan apakah aparatur pemerintah itu Ansarut Tawud. Itu istilah-istilahnya mereka. Kaum Khawarij baru. Yang namanya aparatur pemerintah semuanya, kalau mereka muslimin ya muslimin, kalau mereka kafir ya kafir. Tenang. Kalimat-kalimat seperti itu biasanya disandarkan dengan pengkafiran, menganggap kafir penguasa, maka antek-anteknya dikatakan sebagai penjilat orang kafir atau antek-antek tawud dan seterusnya. Tenang. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.